Perkara yang belum selesai

waliyadzubillah. Berubah menjadi mengamalkan amalan penghuni neraka, dia pun masuk neraka. Sebaliknya wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Ada di antara kalian yang beramal dengan amalan penduduk neraka sampai tidak ada antara dia dengan neraka kecuali satu hasta, ya, di alai kitab, kemudian dia dijauhi oleh kitab, fa ya'malu bi amali ahli jannah. Ternyata di akhirnya dia beramal dengan amalan penduduk surga, fa ya'kuluha, kemudian dia masuk dalam surga. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itulah kita harus banyak berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, berharap dan berdoa kepada Allah semoga kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa taala husnul khatimah, baik di akhir, di akhirnya. Nah, baik di akhirnya, ya Rabbil rahimani wa rahimakumullah. Ini kabar gembira tentunya bagi orang-orang yang selama ini dia bergelimang dengan dosa, bergelimang dengan kemaksiatan, dengan berbagai macam kemaksiatan. Ketahuilah bahwasanya al-a'malu bil khawatim, amalan itu tergantung akhirnya. Kalau dia mau berubah, bertaubat kepada Allah tabarakatuh ta'ala, berubah dirinya, meninggalkan dosa-dosanya, maka amalan itu tergantung akhirnya dia akan husnul khatimah insyaallah ta'ala. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang dimatikan oleh Allah tabarakatuh ta'ala dalam keadaan husnul khatimah di atas Islam, iman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Oh,